Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fazan adim. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kulla mutasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani fitin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan membaca kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kita masih pada ucapan mu'alif, yaitu wa ta'affuf fil ma'kal wal masyrab wal masbah wal malbas wa mankah wal masraf. Bahasanya adab seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, akhlaknya orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah at-ta'affuf, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan dari sisi agama maupun dari sisi akhlaknya. Fil makal, dalam urusan makanan, apa yang dia makan, dia usahakan dari sumber yang halal. Jangan sampai dia makan penghasilannya dari perkara-perkara haram, baik riba atau berbuat curang atau perbuatan haram yang lain. Ini kalau seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia akan berhati-hati dalam mencari nafkah, tidak sembarangan. Dan dia pula, dia tidak sembarangan pula memilih-milih makanan. Wal masyrab, begitu pula apa yang diminum. Jadi kita di dunia ini janganlah tujuan kita hanya sekedar pokoknya aku di dunia ini bisa puas, bisa menikmati apa yang aku mau, bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Urusan akhirat itu belakangan. Jangan, jangan seperti ini. Jadi kita di saat mencari nafkah untuk makan, untuk minum, ini kita perhatikan sisi syariatnya. Apakah ini diharamkan dalam syariat? Apakah hal ini dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya? Kita harus memperhatikannya. Jangan sampai kita di dunia ini merasa puas dengan apa yang kita miliki, ternyata di akhirat kita merugi, merasa menyesal. Rasulullah SAW pernah bersabda dari sahabat Ubaid bin Nadlah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidaklah dua kaki seorang hamba bergeser di hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia ditanya. Dia ditanya tentang empat perkara. Di antaranya yaitu an malihi aina iktasabahu. Dia akan ditanya dari mana harta yang dia cari, yang dia dapatkan. Wa fima anfaqah. Dan dia akan ditanya untuk apa harta tersebut diinfakkan, harta tersebut dikeluarkan. Ini ya. Dalam hadis tersebut disebutkan bahasanya kita akan ditanya masalah harta yang kita dapatkan. Ini apakah harta tersebut dari perkara yang halal atau dari perkara-perkara yang haram. Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai telah di akhirat kita menyesal. Ternyata apa yang dulu kita kumpulkan, kita miliki di dunia, ini ternyata dari haram seluruhnya. Ini akan membuat kita menyesal di akhirat. Begitu pula wafi ma'an faqah. Untuk apa harta tersebut kita keluarkan? Apakah untuk perkara yang soleh, yaitu untuk infak, untuk sedekah, untuk menyumbang pembangunan masjid, untuk membantu orang miskin, atau sebaliknya, harta kita kita hambur-hamburkan, kita buat foya-foya tanpa ada faedah. Dan bahasanya harta yang kita makan dari perkara-perkara yang halal maupun yang kita minum, ini makanan yang halal maupun makanan yang minuman yang halal, ini akan menjadi sebab terkabulkannya doa kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu thayyiban." Innallaha thayyibun wa la yaqulu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Maha yang thayyib, Maha yang indah, Maha yang baik. Wa la yaqulu illa thayyiban. Dan Allah tidaklah akan menerima amalan seorang hamba kecuali dari perkara-perkara yang baik. Wa innallaha amara bil mursalin. Wa innallaha amara al-mu'mini kama amara bi al-mursalin. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukmin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu mimma razaqnakum, kulu min thayyibati wa amalu shalihah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik dan beramal solehlah. Dari ayat ini disebutkan orang yang makan perkara-perkara baik, maka amalan solehnya diterima. Begitu pula doanya. Jadi kalau dia mau makan yang baik, minum yang baik, makan dari yang halal, minum yang halal, maka amalannya pun diterima. Sebagaimana Allah berfirman pada para rasul, ya ayat rasul, kulu minat thayyibati ma razaqnakum wa syukurulillah. Wahai para rasul, makanlah dari perkara-perkara yang baik. Dengan kalian makan dari perkara-perkara baik tersebut, kalian akan diterima amal soleh kalian. Kemudian Rasulullah menyebutkan sumadar ar-rajula yudailu safar ash'asa akbar yamuddu yadai ila sama ya rabbi wa mat'ahu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudiya bil haram fa inna ma yustajabu lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan ada seseorang yang orang tersebut mengadakan perjalanan. Kalau orang keadaan safar, keadaan mengadakan perjalanan, ini sebenarnya salah satu sebab diterimanya doa. Ash'asa akbar, dalam rangka, dalam keadaan rambutnya kusam-kusut penuh debu. Ini juga kondisi seseorang, doanya bisa diterima. Jadi pertama dia mengadakan perjalanan, kondisinya seperti itu, berdebu, rambutnya lusuh, pakaiannya karena begitu kecapean dalam safar. Yang mudu yadaila sama. Yang ketiga, perkara yang bisa menyebabkan doanya terkabulkan karena dia menengadahkan tangan ke atas meminta kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Allah, berikan aku ini, berikan aku itu. Akan tetapi Rasulullah menyebutkan wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun, makanannya dari perkara haram, minumannya dari perkara haram, pakaiannya dari haram, dan dia tumbuh berkembang, tumbuh dagingnya dari perkara yang haram. Bagaimana dia dikabulkan doanya? Ini makanan, minuman dimasukkan ke dalam perutnya, itu dari hasil yang haram, sehingga doanya pun tidak terkabulkan. Padahal dia sudah keadaan safar, rambutnya penuh debu, dia sudah menengadahkan tangan ke atas. Ini sebenarnya padahal sebab-sebab diterimanya doa, tapi doanya tidak dikabulkan gara-gara makanan, minuman dari perkara yang haram. Sehingga dari sini mari kita koreksi, kita kerja itu dari hasil apa? Apa yang kita makan itu dari hasil mana? Apakah dari perkara haram maupun dari perkara yang halal? Kita harus seleksi. Salah seorang sahabat Umar bin Khattab, beliau benar-benar menjaga makanan dan minumannya dari perkara yang halal. Beliau berhati-hati jangan sampai masuk ke perut beliau makanan yang haram. Pernah terjadi budaknya ini kafir, budaknya ini ngasih uang, ngasih makan ke Umar, Umar pun makan. Setelah dimakan, Umar bertanya, ini hasil dari mana kamu dapatkan? Budak tersebut menjawab, apa? Ini hasil dari aku bersihir. Nah, ini sihir adalah kekufuran. Berarti ini hasil dari perkara haram. Jadi makanan tersebut yang dimakan Umar ini dari hasil haram. Maka Umar serta-merta langsung mengeluarkan makanan yang sudah masuk ke perutnya dengan berusaha dimuntahkan. Ini teladan kita. Walaupun sudah masuk ke perut, beliau berusaha untuk dimuntahkan, karena walaupun sedikit yang masuk tapi itu perkara haram, bisa menyebabkan tidak terima doanya, tidak diterima amal solehnya. Sehingga ini koreksi bagi kita. Kemudian wal mangkah, permasalahan nikah, yaitu permasalahan kehormatan. Jadi kalau seorang masih bujangan, maka dia bersabar, dia jaga tundukkan pandangannya, jangan sampai dia mengumbar syahwatnya, Begitu pula yang sudah menikah, dia berusaha untuk menundukkan pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki ketika keluar rumah, dia berusaha menundukkan pandangan. Begitu pula perempuan ketika keluar, menundukkan pandangannya, tidak mengumbar ke sana kemari. Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau menyebutkan Utiba Bani Adam telah dituliskan pada Bani Adam hadun minaz zina, bagian dari zina. Zina ain an-nador, al-ain zina ma an-nador, mata zinanya yaitu dengan melihat. Jadi kita melihat perkara yang haram ini adalah zina mata. Jadi jangan diremehkan, jangan dianggap sepele. Kita sekarang ini hidup di masa-masa mudah untuk bermaksiat, mudah untuk melakukan maksiat naudzubillah mitalik. Di dalam rumah kita memiliki HP, memiliki tablet, memiliki laptop. Kita kalau tidak bertakwa kepada Allah, kita mudah, tidak ada orang tahu, kita membuka gambar-gambar porno naudzubillah atau video-video porno. Ini walaupun tidak ada orang lihat, tapi Allah melihat. Allah berfirman ya'lamul kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata yang khianat, mata-mata yang dipakai tidak untuk melihat perkara yang baik, tapi untuk perkara-perkara yang haram. Ini jadi kita, apa yang kita miliki dari fasilitas-fasilitas, maka kita hati-hati. Fitnah begitu besar, syahwat dan syubhat terus menyambar. Mungkin saat ini kita istiqomah, saat ini kita kuat menahan syahwat, tapi berapa jam kemudian, siapa yang bisa jamin kita masih tetap istiqomah? Jadi kita benar-benar terus berhati-hati dengan apa yang kami miliki. Misalkan kita sudah berhati-hati dengan HP, dengan tablet, dari perkara-perkara yang haram, kita pun juga membentengi keluarga kita, anak dan istri kita. Jangan terus, pokoknya aku sudah bertakwa pada Allah semampu saya, tidak melihat perkara-perkara haram, tidak memandang hal-hal yang haram. Tapi dia lupa anak istrinya ternyata juga memiliki HP, memiliki tablet, memiliki laptop, ya di situ bisa melihat bermacam-macam. Allah Ta'ala mengingatkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Bukan menjaga diri sendiri, tapi keluarga pun juga dijaga. Jadi anak kita jangan kita beri kesempatan untuk berbuat maksiat. Kalau kita memberi fasilitas kepada anak kita dalam keadaan anak kita ini belum waktunya untuk memegang HP, belum waktunya untuk bisa menggunakan yang selayaknya, maka jangan kita beri. Kalau kita memberi, berarti kita mau sebagai sebab anak kita untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala. Kita jangan cuci tangan, jangan merasa, loh, saya kan sudah menjaga diri agar tidak berbuat kemaksiatan, tidak melihat perkara-perkara yang haram. Nah, ini anak saya juga tak nasihati jangan lihat macam-macam. Tapi kalau dikasih HP, ada wifi, ada fasilitas-fasilitas yang mendukung, kemudian kita tanpa mengontrol anak, mengontrol istri, mereka berbuat maksiat, kita tidak tahu. Nah, ini kita menyebabkan mereka berbuat maksiat. Kita yang dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Jadi perkara ini hendaknya jangan dianggap remeh, jangan dianggap ringan. Banyak sekali, jangan kalau berbicara orang awam, ini mereka sudah luar biasa banyaknya yang terjatuh dalam zina. Laki-laki masih belia, masih SD sama temannya sendiri, ada anak SD sama SMP berzina. Ini anak-anak yang sudah menikah pun masih bisa berzina karena lewat Facebook, lewat WA, lewat ini dan itu ketemuan zina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi benar-benar kita hati-hati dari perkara semacam ini. Jangan kita anggap mudah, jangan anggap remeh. Terjadi pada orang-orang yang sudah ngaji, sudah mencari ilmu agama, sudah tahu ini, sudah tahu ini haram, ini gak boleh, tapi karena syahwat dan syubhat nah yang terus menyambar-nyambar, akhirnya terjatuh dalam kenistaan. Na'udzubillah min dzalik. Anak seorang ikhwah atau akhwat atau ikhwah sendiri, dia berbuat zina sama temannya, berbuat zina sama kenalannya. Jadi benar-benar berhati-hati. Dan kalau masih bujangan berzina, apa hukumannya? Dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Jadi diasingkan, tidak hidup di tengah-tengah masyarakat, tapi dibuang, diasingkan. Bisa di tengah hutan atau di tempat-tempat terpencil. Ini kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, hukum dirajam. Jika ada yang menyaksikan sudah menikah, berzina, dan ada 4 saksi yang melihat, 4 orang melihat, menyaksikan bahwa orang tersebut berzina, maka ditegakkan hukum rajam. Ini jadi permasalahan ini benar-benar kita berhati-hati, jangan sampai kita anggap sepele, kemudian di akhirat kita mendapati penyesalan. Kemudian wal masraf, yaitu mengalokasikan dana yang kita miliki. Apakah uang yang kita miliki untuk perkara yang halal atau kita alokasikan untuk perkara yang haram, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian wasa'i fil khairat, berusaha, berupaya untuk berbuat kebaikan. Setiap saat, di saat kita ada keinginan berbuat baik, segera berbuat baik. Jangan ditunda-tunda. Misalkan kita mungkin kerjanya jaga toko. Di saat itu kita daripada nganggur, daripada diem saja, kita buat zikir, buat baca Al-Quran, buat membaca-baca ilmu agama. Jangan untuk melamun, jangan untuk melakukan perkara-perkara sia-sia. Ada kita usahakan untuk berbuat baik, karena waktu yang kita lewati tidak akan kembali, tidak akan terulang. Sebagaimana ucapan salaf apa? Al-waqt kasayf, kasayf. Waktu adalah seperti pedang. Fa'ilam taktokhu taktokha taktokha. Jika kamu tidak bisa memutus waktu tersebut, yaitu tidak bisa untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, waktu tersebut yang akan memotongmu. Waktu tersebut yang akan membuatmu menyesal. Jadi kalau kita ada kesempatan berbuat baik, segera berbuat baik. Misalkan kita punya, di saat punya kelonggaran rezeki, kita berinfak. Di saat kita memiliki tenaga untuk membantu tetangga, membantu orang yang kesusahan, kita bantu. Misalkan ada ta'awun, ini ada kerja bakti, berangkat kerja bakti. Di saat kita longgar, jangan ditunda-tunda. Kita usaha, berusaha, terus berusaha. Karena kita, tujuan kita adalah akhirat, tujuan kita adalah ingin masuk jannah. Dan masuk jannah itu susah, tidak segampang angan-angan manusia. Rasulullah menyatakan, inna silatallah la ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, yaitu surga itu mahal, tidak bisa dicapai dengan leha-leha, santai-santai. Kita harus berusaha keras, sekuat tenaga, melakukan berbagai kebaikan-kebaikan. Janganlah kita terbuai dengan dunia ini. Kita tersibukkan, ah, ini mumpung banyak harta, tak simpan, terus simpan, simpan, simpan, ditabung, tabung, tabung. Ketika banyak dibelikan tanah, sudah banyak belikan ini, belikan itu, belikan ini, belikan itu. Ini besok untuk anak ini untuk anak itu, besok untuk cucu yang ini. Dia tersibukkan dengan mengumpul-ngumpulkan harta, tidak ingat umurnya sudah pendek. Dia tidak ingat bahwasanya amalannya masih sedikit. Jadi jangan ditunda-tunda kebaikan. Apa yang kita mampu kita laksanakan. Kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kita sebagai seorang muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh untuk mengabaikan atau meremehkan perkara amar ma'ruf dan nahi munkar. Memerintahkan untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Kewajiban bagi setiap pemimpin untuk memerintahkan yang baik kepada anak buahnya. Dari misalkan pemimpin perusahaan kepada bawahannya. Dari pemimpin keluarga, seorang bapak kepada istri dan anaknya, memberitakan kebaikan. Jangan cuma apa memenuhi kebutuhan secara duniawi saja. Ini istri dan anak sudah dicukupi, sudah. Kemudian dilepas tanpa amar ma'ruf, tanpa memerintahkan untuk kebenaran. masing-masing kita memiliki nafsu. Nafsu pasti mengajak pada kejelekan. Sehingga kita sebagai pemimpin, kita butuh memerintahkan orang-orang yang di bawah kita. Memerintahkan istri ketika belum sholat, segera sholat. Begitu pula anak, seorang anak ini, apakah sudah berzikir di waktu sore atau di waktu pagi, kita perintahkan. Ini amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di saat kita melihat kemungkaran dalam keluarga kita, kita ingkari. Kita ubah kemungkaran tersebut. Kita cegah kemungkaran tersebut. Jangan kita biarkan. Misalkan kita melihat istri kita bermudah-mudahan tidak memakai kaos tangan, kemudian keluar. Ini kita ingkari, kita nasihati. Bahwasanya seorang muslimah wajib menutup seluruh tubuhnya tanpa kecuali. Jangan bermudah-mudahan untuk membuka kaos tangan atau kaos kaki di luar rumah. Ketika keluar, alasan, oh ini mendadak, mendesak, cepat-cepat, tanpa pakai kaos kaki, dia keluar dengan santai tanpa merasa bahwa ini dilihat sama Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai seorang muslim, seorang suami, seorang bapak, kita harus memiliki rasa cemburu. Rasa kalau jangan sampai istri ini, istri kita ini dilihat orang lain, dinikmati orang lain. Kita harus memiliki rasa cemburu. Jangan sampai ada keinginan dari diri kita, wah biar mereka tahu istriku kulitnya putih, bersih, cantik. Jangan. Istri ini di bawah tanggung jawab kita. Kita harus benar-benar menjaga. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu pula anak kita. Kalau anak kita berbuat kemungkaran, maka kita pun nasihati. Rasulullah SAW bersabda dari Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Jika engkau melihat, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ubahlah dengan tangannya. Fa illam tastati, fa illam yastati, fa bil lisani. Jika tidak bisa dengan tangannya, maka ubahlah kemungkaran dengan lisannya. Jika dia mampu dengan lisannya, maka ubah dengan hatinya. Dia ingkari dengan hatinya. Wadhalika adhaful iman. Hal tersebut merupakan iman yang paling lemah. Itu mengingkari dengan hati. Minimal kita mengingkari dengan hati. Dan setelah itu, kalau kita bisa menasihati, kita nasihati. Kalau kita bisa ubah dengan tangan, dengan kekuatan, maka kita ubah. Jangan kita biarkan kemungkaran yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita sebagai kaum muslimin, kita terjatuh dalam suatu dosa yang dimana dahulu Bani Israel terjatuh padanya, yaitu tidak mengingkari kemungkaran. Bani Israel disebutkan, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Lu'inal ladina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Bahasanya dilaknat Bani Israel. Allah melaknat Bani Israel melalui lisan Dawud, Nabi Dawud, dan lisan Nabi Isa. Kenapa dilaknat oleh Allah? Kanu la yatanahawna am mungkarin fa'alu. Karena mereka tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Terjadi pada mereka kemungkaran, tapi dibiarkan saja. Nah, ini kita jangan sampai mendapatkan laknat sebagaimana Bani Israel mendapatkan laknat. Dan dalam hadis lain dari Abu Bakar diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'an nas dholiman," jika ada orang melihat orang berbuat dolim, "walam ya'khud ala yadaihi," dan orang tersebut tidak mencegah tangan orang yang berbuat dolim, "yusiku an ya'ummahumallah bihim bi'iqabihi." Kalau seseorang melihat ada orang berbuat zalim, kemudian dia tidak mencegahnya, bisa jadi Allah akan meratakan adabnya kepada mereka. Banyak kejadian-kejadian di negara kita, di kota-kota yang di sana terjadi gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Terjadi musibah-musibah ini gara-gara apa? Banyaknya kemungkaran-kemungkaran. Allah ratakan musibah tersebut karena antara mereka tidak mengingkari. Ada kesyirikan tidak diingkari, ada kebid'ahan tidak diingkari. Allah ratakan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita jangan sampai melalaikan perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini adalah salah satu pondasi Islam. Islam tegak karena ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah pun memuji, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Apa? Sebaik-baik umat. Kenapa? "Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Karena kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ini kalau Allah memuji bagi orang-orang yang memerintahkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kemudian sebagai seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata wal bidar ila fi'il khairat, bersegera untuk berbuat kebaikan. Ajma'u, segala kebaikan. Jadi kita jangan menunda-nunda kebaikan. Kita sering mendengar, sering mendapatkan dari ceramah-ceramah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, "Wasari'u ila mafirati mirabikum," bersegeralah kalian, "ila mafirati mirabikum," menuju ampunan Allah. Yakni bersegera untuk berbuat kebaikan, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, bersegera untuk istighfar. Jangan sampai kita menunda-nunda istighfar, menunda-nunda berbuat baik. Allah Ta'ala menegur dalam surat Al-Kahfi, "Mama mana annasa ayyuminu illa an ya'tiyamullah, mama mana annasa ayyuminu ija'amul huda," tidaklah manusia tercegah dari beriman kepada Allah di saat datang petunjuk kepada mereka. "Wa yastaghfiru rabbahum," mereka tercegah dari istighfar kepada Allah, "illa an ya'tiyamul adab," melainkan mereka menunggu-nunggu datangnya adab. "Illa an ya'tiyahum sunnatul awalin aw ya'tiyamul adabu kubula," melainkan mereka menunggu-nunggu sunnahnya orang-orang terdahulu. Yaitu orang-orang terdahulu banyak diadab disiksa sama Allah Ta'ala. Apakah kita menunggu seperti itu? Menunggu datangnya adab, kemudian kita baru sadar, baru istighfar? Apakah kita menunggu kita mendapatkan penyakit dulu baru istighfar, astaghfirullah? Ternyata aku melakukan banyak maksiat seperti ini sehingga aku kena penyakit. Apakah kita menunggu kita mendapatkan musibah, kecelakaan atau yang lainnya, baru kita sadar, astaghfirullah, ini gara-gara aku berbuat maksiat ini dan itu sehingga aku kena musibah ini? Jadi jangan kita menunggu, menunda-nunda istighfar kepada Allah. Kita tiap hari, tiap waktu terucap dari lisan kita, terlontar dari perkataan kita berbagai maksiat, menggibahi, terus meremehkan, merendahkan orang lain, walaupun dengan bergurau, merendahkan, mencemooh orang lain, tujuannya gurauan, tapi yang dicemooh ini padahal sakit hati luar biasa. Ini kita enggak tahu padahal kita berbuat dosa. Makanya kita banyak terus sering-sering istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala, segera berbuat baik, segera berbuat amal soleh. Kemudian selanjutnya, sebagai kita seorang muslim, adalah ittiqau syar akibati tamak, menjaga, membentengi diri dari kejelekan akibat dari ketamakan, akibat dari sifat tamak. Sifat tamak ini nama lainnya asyum, bahasa kita kikir, pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakum wasyuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah kalian dari sifat asyuh, sesungguhnya sifat tersebut membinasakan orang-orang sebelum kalian. Fa amara bil bukhl fa bakhilu, karena memiliki sifat syuh, sifat tersebut memerintahkan untuk bakhil, maka mereka pun berbuat bakhil. Wa marum bil fujur fa fajaru, sifat tersebut mengajak untuk berbuat fujur, berbuat kejelekan, berbuat kemungkaran, kemudian dia melakukan kemungkaran. Fa rom bi qati'ah fa qata'u, karena sifat syuh tersebut memerintahkan untuk memutus hubungan silaturahim, maka dia pun memutus silaturahim. Jadi sifat ini, sifat syuh, sifat tamak, sifat kikir yang ada pada kita, kita hindari, kita jaga, jangan sampai sifat kikir ini mendominasi kita. Gara-gara kita ingin hidup enak, kemudian lupa untuk beramal soleh, lupa untuk infak, lupa untuk sedekah. Gara-gara kita ingin mengejar cita-cita kita, kemudian kita lupa saudara-saudara kita, kita tidak pernah menyambung silaturahim. Jangan sampai gara-gara harta yang kita miliki, harta yang melimpah ruah, kemudian kita berbuat zalim kepada yang lain. Jangan. Ini hati-hati dari sifat kikir, dari sifat tamak, rakus terhadap harta dunia, sehingga berbuat zalim bersama. Kemudian yang terakhir, watawasau nabil haqqi wassabr. Sebagai seorang muslim, kita saling berwasiat untuk memegangi al-haq dan memegangi kesabaran. Terus kita saling di saat ada saudara kita mungkin enggak kelihatan lama taklim, kita kunjungi, kita SMS, bagaimana kabarnya, ayo ngaji lagi, ayo ibadah lagi. Jadi di saat saudara kita melemah imannya, kita tinggikan semangatnya, kita ajak dia untuk ibadah lagi, saling menasihati untuk kebaikan dan saling menasihati untuk kesabaran. Bahwasanya sabar berat. Berkata seorang penyair apa? As-sabru kasmihi. Sabar itu seperti namanya. Murun madaqatuhu. Pahit kalau dirasa. Masing-masing kita kalau merasakan untuk bersabar itu rasanya pahit. Bersabar untuk di dalam ketaatan, untuk sholat, untuk puasa, untuk sedekah, ini berat, merasa pahit, menolong sesama berat. Tapi kita butuh kesabaran. Walakin awakibu ahla minal asal. Akan tetapi hasil akhirnya apa? Lebih manis daripada madu. Kita sabar sesaat di dunia, insya Allah kalau kita meninggal di atas kesabaran, sabar di atas berbuat kebaikan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar dengan musibah-musibah yang kita hadapi, kalau kita terus bersabar, ahla minal asal, hasil akhirnya lebih manis daripada madu. Kita masuk jannah, kita diberi pahala yang besar di sisi Allah. Jadi masing-masing kita saling menasihati untuk sabar dan sabar. Sabar untuk ibadah, sabar untuk taklim, sabar untuk membaca Al-Quran, sabar menghadapi beratnya hidup di dunia ini. Sabar dari mencari ma'isah, mencari yang halal. Sabar dengan hubungan selama ikhwan. Masing-masing kita karakter kita beda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang sabar, ada yang pemarah. Ini masing-masing kita butuh sabar. Jangan sampai karena ada gesekan-gesekan kemudian kita enggak sabar, akhirnya melecat, apa? Melesat, menjauh diri, menjauhkan dari ikhwan, menjauh dari berkumpul taklim bareng, sholat bareng, jangan. Kita butuh kesabaran, sabar dengan akhlak-akhlak saudara kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.